على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، طيب بارك الله فيكم. Kita masih dalam pembahasan al-hal. Ma huwa al-hal lughatan wa istilahan. Inda ya khana banabila. Hal istilahan al-ismu al-usuf mufassir ila imam imam bahagwa minar kaya. Halo Watan. Kebuatan ma'alaihi insanu insanu khairin au syarif. Sebutkan hukum-hukum hal. Yakunal halu nakiratan. Dari definisi tadi kan berarti hal itu harus berupa isim, hal itu harus mansub, menjelaskan keadaan, kemudian dia nakirah. Nah, kemudian apa lagi? Mustaqan. Nah, terus apa lagi? Terletak setelah kalimat sempurna. Nah, wa ma sahibul hal ya afana, hukumnya apa? Ma'rifah. Hal yajuzu ayakuna sahibul hal nakiratan inda ya afana apa aja? Boleh enggak sahibul hal nakirah? Boleh. Kapan? Apabila apabila ada musawiknya, musawiknya di antara musawiqat ya kana Abdillah, contohnya mana halnya sahibul halnya. Nah, boleh enggak ini? Apakah hal itu datang menjelaskan mubtada? Boleh, bisa enggak hal itu menjadi sahibul halnya mubtada? Wassahih man'uhu, yang benar tidak boleh. Kalau kita datangkan dengan contoh fidari jalisan rojulun, sahibul halnya apa? Abdomir al-mustakan fildorof. Nah, buatkan contoh yang tidak ada khilaf. Ya fana. Apa beda? Ja'a rakiban rajulun, telah datang seorang laki-laki dalam keadaan berkendaraan. Nah, rakiban atau musri'an hal dari rajul. Rajul sebagai apa? Fa'il. Nah, al-musawwiq tsani ya fana. Misal mana halnya? Wah, halnya kok jumlah gimana? Hal. Sawaan. Sahibul halnya? Arba'ati ayyamin. Diidhofahkan. Contoh yang diberi na'at. Akhirnya dengan na'at. Aba Sofia. Masad dekan. Mana syahidnya? halnya mana? Musaddikan sahibul halnya kitabun nakirah bila musawiknya apa itu? Sifatnya mana? Min indillah jamaat jurus telah nakirah atau naat yang sorih yang jelas ja'a rajulun mujtahidun rakiban misalnya. Datang seorang laki-laki yang bersungguh-sungguh dalam keadaan berkendaraan. Salis apakah munafiu alaihi? Misal wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Mana hal mana sahibul halnya? Hanya bimahina fil laha mundirun. Jumlah laha mundirun. Sahibul halnya? Min qaryatin. Qaryatin. Nakirah musaiknya apa ini? Nafiya. Baik, halnya kau sahibul hal nakirah bila musawwik. Ya akhana ba alif. Contohnya. Fik data rojulin. Tentang hal ini. Sima'i atau kiasi ya akhana. Ya fana baisa. Kiasi. Kiasi. Hendak ya fana. Wa Luqman. Simai. Aba Ibrahim. Apa? Kiasi atau simai? Indah ya kana? Nah, tafsir dirinci. Madhabnya Sibawai apa? Kiasi. Madhabnya Khalil dan Yunus Simai. Kok dijawab kiasi ya? Dirinci, nah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Waqala al-mu'allif rahimahullah wa yaqaul halu dharfan. Hal bisa terletak berupa dorof. Contohnya, ra'aitul hilala bainas sahabi. Apa artinya, Pak Usman? Di antara awan. Hilal di sini apa? Hilal itu apa? Bulan sabit, bukan hilal tolib. Ya. Hilal tolib itu masih Ja'far tolib. Nah, mana halnya? Ya. Dhorof madhruf ya, baina sahab. Di sini muta'alliq dengan hal yang mahdhuf harusnya. Tak mustaqirran, ra'aitul hilala mustaqirran baina sahab. Aku melihat bulan sabit itu ada di antara apa awan. Wajaron wa majruran. Contohnya, fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Artinya, besok. Dia keluar di tengah kaumnya dengan dalam keadaan dalam perhiasannya. Halnya mana? Zinatihi. Di sini mutalik dengan mahdhuf aktiru mustaqirran fi zinatihi. Wa yata'allaqani bi mustaqirin aw istaqarra mahdhufaini wujuban. Dorof jar majrur ini berkaitan dengan mustaqir atau istaqarra yang mahdhuf wujuban. Qala syarih qawlu. Iqra ya Abu Nabila. Wa yaqa'ul halu dharfan ila akhirih ay khabaru itu tanpa koma ya, koma dihilangkan ya. Kama yaqa'ul khabaru wassilatu dharfan wa majrur fi misalau fi ada fi. Fi itu huruf jar. Nah. Dorfu makanin. Muta'alliqun. Mutlak. Mahdhufin. Takdiruhu mustaqiran baina sahar wa fihi dhina fihi jarun wa majrurun jarun jarun wa majrurun wa huwa muta'alliq kun kun bi mahdhufin bi ada huruf jar bi mahdhufin. Kalau yang kayak gini nggak boleh salah, ada huruf jar bi. Antum kurang terbiasa baca. Alun bin domir mustatir bi oraja. Minat domiri. Minat domiri mustatir bi oraja takdiru mustatiran bi zilatihi. Nah, ucapan beliau dan hal bisa berupa dorof sampai akhirnya, yaitu sebagaimana khobar dan juga silah, silah apa yang dimaksud? Silah mausul bisa berupa dorof dan jar majrur. Ya. Nah, maka baina pada contohnya di sini adalah dorof makan. Dia berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf sebagai hal dari al hilal. Takdirnya ra'aitul hilala mustaqirran baina sahabi. Fi zinatihi jar majrur. Dia berkaitan dengan mahdhuf. Hal dari dhamir mustatir pada kharaja. Takdiruhu mustaqirran fi zinatihi. Nah, dhorof jar majrur ini muta'alliq ya. Berkaitan dengan apa? Mahdhuf wujuban takdirnya apa? Mustaqirran. Atau istaqorro. Baik. Kira ya kena. Di mustaqirin. Istaqorro. Tasdidnya di ra bukan di kof. In kudiro. In kudiro di mobil muson. Istaqorro. Nah, dan keduanya dhamir alif pada ya ta'alluq ini kembali ke mana? Pada dhorof dan jar majrur. Berkaitan dengan mustaqir atau istaqarra. Keduanya berkaitan dengan mustaqir jika kudiro keduanya ditakdirkan pada kedudukan mufrad. Ya. Kalau takdirnya istaqarra, maka keduanya itu ditakdirkan pada kedudukan jumlah. Nah, hal bisa mufrad bisa jumlah. Istamir ya khana. Itu enggak ada komanya. Kama taqaddama fil mausuli wal khabari. Yo. Nah, ucapan beliau dengan sesuatu yang mahdhufain wujuban karena keduanya itu adalah kaunan mutlakon, keadaannya mutlak, dan disyaratkan pada dhorof dan temannya. Temannya siapa? jar majrur, hendaklah keduanya itu tam, sempurna. Ya, ini maksud tam di sini apa ya, Fana? Kalau Raihan? Lah. Sebagaimana telah berlalu dalam mausul dan khobar, yaitu ma tahsulu bil faedatu biduni dzikri muta'alliqihi, itu maknanya tam. Jar majrur dzaraf tam itu adalah apa yang bisa dihasilkan faedah tanpa menyebutkan muta'alliqnya. Sudah memiliki makna sempurna. Itu maksudnya tam dalam pembahasan apa? Dzaraf dan jar majrur. Ya, dzaraf yang tam. Jadi syaratnya dzaraf dan jar majrur itu bisa menjadi hal adalah hendaklah keduanya itu tam. Yaitu apa? Bisa dihasilkan faedah tanpa menyebutkan muta'alliqnya. Sebagaimana telah berlalu dalam pembahasan al-mausul dan khobar. Jika keduanya jar majrur dzaraf itu naqis, maka keduanya tidak bisa menjadi hal. Maka tidak boleh dikatakan hadza zaidun amsi, ini zaid kemarin. Apa maknanya? Enggak ada. Tidak sempurna. Ini yang dzaraf. Ini zaid denganmu. Ya, tidak difahami dengan sempurna. Baik, jadi syaratnya jar majrur dzaraf menjadi hal adalah harus tam. Qala al-mu'allif wa yaqau jumlatan khabariyatan murtabitatan bil wawi wad dhamir. Dan hal itu bisa berupa jumlah khabariyah. Perhatikan, jumlahnya harus khabariyah yang dihubungkan dengan wawu dan dhamir. Contohnya, fa kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Mereka keluar dari negeri-negeri mereka dalam keadaan mereka beribu-ribu. Mana hal mana sahibul halnya? 6. Halnya hum ulufun. Ini jumlah. Mubtada khabar fi mahalli nasbin hal. Mana sahibul halnya? Dhamir wau pada kharaju. Apa robitnya? Apa yang menghubungkan antara jumlah haliyah dengan sahibnya? Apa tadi robitnya ya Fana? Abu Azam? Al-wawu dan dhamir. Wawunya wawu hal. Wa dhamirnya hum. Ha pada hum ini. Ini namanya apa? Ro. Abu Azam? Robit. Penghubung. Penghubung antara apa? Jumlah haliyah dan sahibnya. Au bidhamiri faqat, atau robit itu bisa dhamir saja. Nahu contohnya ihbitu ba'dukum li ba'din aduun. Turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Nah, mana hal, mana sahibul halnya? Alhamdulillah. Mana halnya? Turunlah kalian dalam keadaan sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jumlah ba'dukum li ba'din aduun. Ini halnya. Sahibul halnya mana? Dhamir waw pada ihbitu. Mana robitnya? Dhamir kaf pada ba'dukum. Aw bil wawi, atau dengan wawu saja robitnya, penghubungnya wawu saja. Aw hal, contohnya lain akalahu dzikbu wa nahnu usbah. Dan jika serigala memakannya, makan Yusuf, dalam keadaan kami adalah golongan yang kuat. Mana hal, mana sahibul halnya? Berbeda. Halnya dhamir ha. Nahnu usbatun. Jumlah nahnu usbatun. Saibul halnya. Ad-dibu. Dibu. Robitnya apa? Wawu saja. Nahnu ini apa? Bukan. Karena tidak menghubungkan antara lain akalu dibu dan nahnu tidak ada kaitannya. Tidak ada hubungannya. Sehingga robitnya hanya wawu hal saja. Ikra ya khana babdillah syarah. Wayuh kamu. Nah, alhamdulillah. Ucapannya jumlah, khobar berupa jumlah, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Ya. Hal itu bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Maka dihukumi pada kedudukannya dengan nasab, ya. Nah, laina kalau dhibu wa nahnu usbatun, nahnu mubtada usbatun khobar wal jumlatu minal mubtada wal khobar fi mahali nasbin hal. Nah, itu cara mengirabnya. Fi mahali nasbin hal. Ucapan beliau khobariyah, ya, dikatakan dalam mata nama. Wa yaqau jumlatan khobariyatan. Hal itu bisa berupa jumlah khobariyah. Kalimat khobariyah. Jumlah khobariyah itu apa? Jumlah khobariyah adalah jumlah yang bisa dimungkinkan untuk dibenarkan atau didustakan pada zatnya. Ja'a Zaidun. Khobariyah atau bukan ini? Khobariyah. Bisa dikatakan benar. Bisa dikatakan dusta. Salah. Lawannya jumlah khobariyah apa? Insya'iyah atau talabiyah. Seperti istifham, amr, nahi. Itu tidak bisa menjadi hal. Ya. Ijlis. Duduklah. Bisa dikatakan benar atau dusta enggak ini? Tidak bisa. Ingat, jumlah khobar itu jumlah yang bisa menerima untuk bisa dikatakan benar atau salah. Benar atau dusta pada zatnya. Sebagaimana telah berlalu dalam bab al-mausul. Stamir? Yarbitu habis soil hal. Al-wawu. Ditakwiyati robti. Ditakwiyati robti. Au ahadnya. Au ahaduhuma. Ar-robti. Ma zakarahul musannifu. Jumlatun ismiyatun. Alun min. Bainal. Wad. Ucapan beliau murtabithah sampai akhirnya, yaitu al-jumlah kalimat apabila terletak menjadi hal. Jadi kalau jumlah itu menjadi hal, maka mesti harus ada rabit. Jumlah yang menjadi hal tadi harus jumlah apa? Jumlah khobariyah. Ya. Jumlah khobariyah menjadi hal itu harus ada rabitnya. Rabit itu yang menghubungkan, yang mengaitkan atau menghubungkan antara sahibul hal dengan halnya. Ya. Yarbituha atau mirha kembali pada hal. Yang menghubungkan hal dengan sahibul halnya. Kemungkinan yang pertama, al-waw wa-dhamir. Rabitnya itu dua. Waw hal, dan dhamir. Ma'an, bersama-sama. Untuk menguatkan ikatan atau hubungan. Atau salah satu dari keduanya, yaitu wawu saja atau dhamir saja. Contoh, hubungan atau ikatan dengan keduanya, dhamir huma kembali kemana ini? Al-wawwa, ad-dhamir bersama jumlah ismiyah, apa yang disebutkan oleh musannif? Apa tadi yang disebutkan musannif, apa Sofia? Fakharaju min diyarihim wahum ulufun. Nah, maka jumlah uhum ulufun, jumlah ismiyah, menduduki kedudukan nasab sebagai hal dari dhamir waw pada kharaju. Robitnya yang menghubungkan antara keduanya adalah antara hal dengan sebuah hal adalah waw dan dhamir bersama-sama. Dhamir. Wa misalu zalika ma'a jumlatin fi'liyati qawluka ja'a zaidun wa qad qama abuhu. Fajumlatun wa qad qama. Fajumlatu wa qad qama abuhu halun min zaidun. Wa iya mustafidatun fil wahi bil wawi wa dhamiri fi abuhu. Nah. Contoh hal itu, yaitu jumlah khobariyah berupa jumlah fi'liyah. Naam, dan robitnya apa? Wawu dan dhamir. Ucapanmu, ja'a zaidun waqad qama abu. Telah datang zaid dalam keadaan bapaknya sungguh telah berdiri. Jumlah qad qama abu, hal dari zaidun. Dan dia dihubungkan, diikat dengan wawu dan dhamir pada abuhu. Baik, sekarang yang dhamir saja, ikra. Wa misalul rabbi bidomiri fakot ma'al ismiyati ma dakarohul musannifu. Fajumlatu ba'dukum li ba'din adu. Jumlatun ismiyatun bimahali nasbin halun min al-wawi fi ihbitu. Wahia mur tabitotun wahya mur tabitotun bidomiri fakot wahwa al-kabu. Nah, contoh profitnya itu dengan domir saja bersama jumlah ismiyah, apa yang disebut musannif? Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Maka jumlah ba'dukum li ba'din adu, ba'dukum mubtada, aduun mukhobar, jumlah ismiyah, fi mahali nasbin, sebagai hal dari domir waw pada ihbitu. Dan dia, murtabitatun dengan domir saja, yaitu domir kaf, ba'dukum. Nah, ba'dukum ini, kalau mau dihubungkan dengan ihbitu sama, waw ya, mereka, kalian. Stamir? Wansalu zalika ma'an fi'liyati qawluka. Qawluka. Ja'a Zaidun lam yadhhab. Faja'altuhu. Fajumlatu. Oh, jumlah ja'altu mana? Fajumlatu lam yadhhab halun min Zaidun. Wa hiya murtabitatun lidhamir. Lidhamiril mustatiri fi yadhhab faqat. Nah. Contoh hal itu bersama jumlah fi'liyah. Profitnya domir saja, kemudian halnya jumlah fi'liyah, ucapanmu, ja'a zaidun lam yadhhak, telah datang zaid dalam keadaan tidak tertawa. Maka jumlah lam yadhhak, hal dari zaid, dia dihubungkan dengan domir mustatir pada yadhhak saja. Ya. Profitnya adalah domir mustatir jawazan huwa pada yadhhak, kembali kepada zaid. Stamir. Sekarang yang robitnya itu wawu saja, wawu hal saja. Boleh bil wawu, boleh bil wawu ya. Kalau wawu ya anal hikah ya, menceritakan kalau wawu dengan dohirnya. Ma'al. Thank you. Az-zi'bu. Wa hiya murtabitatun bi Allahu fahad. Wala madkhala. Wala madkhala li nahu fi tirabti li adami ma'udihi. Ma'udihi ila sahibil hal. Contoh yang robitnya itu dengan wawu hal saja bersama jumlah ismiyah adalah apa yang disebutkan oleh musannif. Maka sungguhnya jumlah wa nahnu usbah lain akalahu dhi'bu wa nahnu usbah jumlah ismiyah fi mahal nasbin hal dari dhi'bu. Jika serigala memakannya dalam keadaan kami adalah kelompok yang kuat. Maka dia berkaitan dengan wawu saja, murtabithahnya itu dengan wawu saja. Wa nahnu usbah. Adapun dhamir nahnu bagaimana? La madkhala, tidak ada pintu masuk bagi nahnu sebagai robet. Sebagai robet. Kenapa? Karena tidak ada kembalinya dhamir nahnu kepada sahibul hal. Nahnu dengan dhibu tidak ada kaitannya. Ya, nahnu dengan dhibu tidak ada kaitannya. Sehingga dhamir ini tidak bisa menjadi apa? Robet. Karena tidak kembali kepada sahibnya. Lahir, ikhlo. Misalu. Misalu dari kan fitriat. Fitriat ini kaulika zaidun wakat kama amrun. Amrun. Amrun. Fajumlatun. Fajumlatu. Fajumlatun wakat kama amrun. Halun bin zaidun. Wahia wakatun bilwabi wakat. Nah, contoh hal itu. Hal itu apa yang dimaksud ya, Fana? Baik, Ibrahim. Iya. Yang dimaksud hal itu apa ya, Pak Usman? Isyarah kemana? Dhalika. Misalu dhalika. Abah Ishaq. Nabila. Ahsan. Contoh hal itu, contoh yang robitnya wawu saja bersama jumlah fi'liyah. Kalau yang di atasnya tadi kan apa? Robitnya wawu saja bersama jumlah ismiyah. Lain akalau dhibu wa nahnu usbah. Nah sekarang, contoh yang robitnya wawu saja tapi jumlahnya fi'liyah ucapanmu. Ja'a Zaidun waqad qama Amrun, telah datang Zaid dalam keadaan sungguh si Amr telah berdiri. Mana hal mana sahibul halnya ya Pak Numer? Waqad qama Amrun hal. Sahibul halnya Zaidun, robitnya al wawu saja. Nah, tidak ada dhamirnya. Nah, karena tidak bisa dihubungkan. Maka jumlah waqad qama Amrun hal dari Zaidun dan dia dihubungkan dengan wawu hal saja. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Selesai dari pembahasan al-hal. Mustaqil itu tetap berada. Gitu. Nah. Apa? Mudah kepada salahnya. Yang mana? Khobarnya jumlah tu. Maka jumlah lam yadhak adalah hal dari zaid. Jumlah tu mubtada. Kemudian halunnya khobar. Mudhaf dia. Kenapa enggak ditandu enggak jumlah tun? Dia mudhaf kepada lam yadhak. Fa jumlatu lam yadhak. Allah wa'alaikum. Sehingga jumlah itu boleh nakiroh karena diidhofahkan. Bisa dua-duanya. Kalau mustakirun berarti kita mentakdirkannya halnya itu bentuknya mufrad. Contohnya yang gampang, ja'a al-waladu dhahikan. Setelah datang anak kecil itu dalam keadaan menangis. Mana halnya? Zohikan. Berupa mufrad. Ya. Berupa mufrad. Kalau jumlah seperti apa? Ja'al waladu yadhaku. Setelah datang anak kecil itu dalam keadaan tertawa. Halnya mana? Jumlah yadhaku. Sehingga bisa dua-duanya. Bisa mustaqirran, bisa istaqarr. Kalau mustaqirran tadi yang dimaukan halnya adalah mufrad. Kalau pakai istaqarr, jumlah. Artinya sama, tetap ada ra'aitul hilala baina sahab. Aku melihat hilal di antara awan. Ya, ini mustaqir ada. Tetap di antara awan itu. Begitu. Tetap bisa. Berada juga bisa. Nah. Suaranya istaqarra yang menetap. Kalau hari itu bisa dibiarkan dalam keadaan semua. Ya enggak mesti. Dalam keadaan sambil Ja'a Zaidun raqiban. Pada datang Zaid sambil berkendaraan. Bisa, tergantung bahasa Indonesia ya enggak bisa melazimkan harus dia dalam keadaan. Ya untuk membantu saja. Nah. Abdul Luhur.